Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimul qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil khair. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal 'abdi wal jannah sab'u 'aqabat, ahwanuha al maut wa ashabuha al wuquf indallah baina yaday zalim wal mazlum. Angku-angku nenek mama negadang basa betua nan diam juang tinggi diam bah gadang, buya-buya alim ulama suluh bendang dalam negari, tunjuk nengka majari, sasik nengka menyapu, pemuda-pemudi, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam hadis yang dibaca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang harus ditempuh oleh seseorang untuk sampai ke surga dengan selamat adalah 7 pasawangan. 7 lurah, 7 bukit yang harus dilalui, ditempuh dengan selamat dan sukses baru bisa sampai ke surga. Yang 7 itu mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama yang harus ditempuh adalah al-maut, mati. Indak bisa wak langsung masuk surga kalau indak mati dulu. Kalau ada orang yang ingin lompat indah, loncat tinggi, langsung saja tajun ke surga tapi tidak melalui mati, tidak ada kamus, tidak ada cerita. Untuk itu kita harus dulu mati. Mati di dalam Islam diajarkan kawak jangan sampai ada waktu lowong untuk tidak mengingat mati. Aksiru zikra hazimil lazat, tak banyak mengenai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nan wanguk mesti mati. Satu-satunya tunangan yang tidak patah di tengah adalah mati. Tidak boleh ditakuti dan mesti dijalani, mesti diingat. Kalau ada orang yang takut mati, jadi duit dulu. Untuk itu mati yang bisa menyelamatkan awak untuk sampai ke surga, kalau mati itu mati elok. Mati elok dengan arti dapat dawak husnul khatimah. Untuk mendapat mati elok, Tuhan mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kalian mati, kecuali indaknya mati dalam Islam. Mati dalam Islam indak bisa diperoleh kalau indak hidup secara Islam. Untuk mati dalam Islam, iya bana indaknya awak hidup kita Islami. Dalam segala tindak tanduk. Kalau awak sebagai pejabat, pejabat Islami, pedagang Islami, suami Islami, pemuda Islami, pemudi Islami, pendeknya diwarnai oleh Islam kehidupan awak sehari-hari, tindak tanduk tingkah laku dan apapun fungsi dan jabatan awak. Mati merupakan pasawangan pertama yang mesti ditempuh. Supaya mati itu elok, tentu awak di atas dunia ketika hidup elok. Tidak mungkin nanti kita bisa mati elok kalau hidup tidak elok. Sebab Nabi mengatakan, matan nasu bima ya'isu bih. Manusia itu mati sesuai dengan tingkah laku, tindak tanduk hidupnya. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Siapa waktu mudanya model itu, waktu tuanya juga model itu. Kalau orang suka pajudi ketika hidup, kan mati nanti pengenanya judi juga. Dan dia cuangnya tangan katanya mencari meminta kereta judi. Siapa nampak minum ketika hidup, juga kan mati nanti minum-minum. Jadi minta. Jangan nampak zina ketika hidup, kan mati nanti pengenanya itu juga. Walaupun tenaga tidak boleh. Nah, mati harus ditempuh lebih dulu. tapi supaya selamat sampai ke surga, pasangan pertama itu ditampu dengan husnul khatimah, mati yang baik. Itu nomor satu yang harus ditampu. Dan itu mestinya tidak dapat kita lupakan. Karena itu pelajaran. Pelajaran dengan banyak contoh. Berapa banyaknya contoh yang kita cari. Di daki awak, mau orang ini tidak mati. Berapa acuknya awak satu menyelenggarakan mayat. Nah, dengan satu menyelenggarakan mayat. Atau mendengar orang mati. Kalau kini ambo menguburkan sianu, besok tentu ambo perlu dikuburkan orang. Kalau kini ambo mengapani memandikan sianu, tentu besok ambo perlu dikapani dan dimandikan sianu. Nah, dan begitulah seterusnya. Jadi supaya mati ko elok, kita babuik dan elok lo kata ko hidup. Pernah bapak dan ibu-ibu, di waktu Nabi duduk-duduk bersama sahabat, lalu orang musung jenazah. Dia orang lalu musuang jenazah, Nabi tagak, sahabat pun tagak bersama Nabi. Memang begitu sunnah. Kalau awak sedang duduk-duduk, lalu orang membawa maik, tagak. Tidak kapai awak menyeriangkan maik, biarlah maik itu lah diusung orang dulu lewat pada awak, baru kita ulang duduk balik. Maik itulah dibawa orang, Nabi mengecek. Kata Nabi, lega. Mungkin bahasa Arabnya pariha, lega. Kacang sahabat-sahabat, Rasulullah, bama ku engkau mengecekkan gembira atau lega sedangkan si anu itu meninggal mayat yang lalu. Rasul menjawab, kalau sekiranya mayat itu waktunya hidup mayat baik, amalnya soleh, perangainya elok, pergaulannya rancak, dia Tuhan elok, dia manusia baik, alangkah leganya kini. Habis tugas hidup inyo menghadap Allah Subhanahu wa taala, dajalih surga tantangannya. Leganya. Tapi kalau sekiranya naik, kau naik jahat. Ketika ibu jahat, manusia pemacah dalam masyarakat, manusia langau, manusia nyamuk, kutu, kepiliang, adih, raja merusak, sholat indak, puasa indak, segala indak, jadi kacang miang. Alangkah leganya orang yang tinggal. Dengan kematian ini, senang hati orang yang tinggal. Lega awak. Andaknya, kita pernah mendapat ungkapan dari orang gaya-gaya awak. Kalau kita mulu-mulu lahir, menangis. Tapi orang yang menanti awak, galak. Ibu bapa, mama, inyak, gaya, galak. Walaupun awak menangis. Tapi nanti kalau mati, kebalikkan dari itu. Awak yang mati, galak. Orang melapi awak menangis. Abang aku menangis awak ketika lahir, itu kebiasaan anak yang baru lahir menangis. Mungkin bertukar alam. Ibu bapa gembira dapat nikmat dari Tuhan. Nanti kalau awak kapai atau mati, galak kau awak mati atau menangis. Kalau awak galak mati, berarti dah dibayangkan di wajah awak tampak nak kita diami surga. Di awak kena masuk surga, gambar surga dibayangkan ke awak, tentu kita gembira. Galak senyum. Awak senyum, orang menangis mati awak. Sebab kita orang elok. Lain meninggal sianu, payi sianu, mati sianu. Kaba awak tinggal dalam puawak kebananan padang. Tak lama hati orang, sedih orang keberangkatan awak. Tapi kalau kita nak meninggal atau menangis, bama kau menangis, neraka nampak dah awak gambar, gambar neraka dibayangkan ke awak tapi tinggal awak. Dek perangai awak cingkahak ketika hidup. Dek perangai cingkahak nanti kelangai ketika hidup. Awak mati, orang galak. Mati terjangkang lang kecil orang. Muju ke ni. Alhamdulillah dibaca orang. Barangkik lang di orang. Masuk nama awak. Tentu kita menginginkan mati yang husnul khatimah. Dan elok. Kan awak ketika hidup pun elok pula. Itu nomor satu. Yang perlu kita tempuh. Pasawangan nomor satu yang tidak dapat dihindari. Yang kedua. Kubur. Kubur. Kubur, ada kubur ke tanah, ada kubur di masa saja awak mati. Mungkin dalam laut, mungkin dalam parit binatang, dalam parit ikan. Dengan arti antara awak mati nanti dengan akhirat, itu berarti awak dalam kubur, atau di alam barzakh. Kubur awak, dan sekadar kubur sama saja kubur makhluk lain, atau kubur binatang saja. Kubur yang dari persawangan yang kedua, ya kubur yang lapang. Sehingga untuk doa mayat kan wakihi fitnatal qabri wa azabun nar. Peliharalah inyo dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Mesti masuk kubur dulu. Sudah mati, masuk kubur. Tapi kubur kok hendaknya kubur nan elok. Kubur nan elok bergantung juga kepada perbuatan awak ketika hidup. Jangan sampai kubur kok sampi, jangan pula sampai kubur kok kalam. Walaupun lazalih kalam, tapi istilahnya bukan kalam hakiki, tapi kalam majazi. Itu kalau ingin awak kubur awak lapang, kubur awak elok. Pertama, dalam beribadat dilabihkan ibadat tu pada yang wajib. Umpamanya bauduk. Bauduk sampai di mana wajib basuh muka? Alabih itu. Sampai di mana wajib basuh tangan sampai siku? Anak yang kata istik. Membasuh kaki sehingga pergelangan kaki. Anak yang sampai ke batih. Dengan balabih itu membasuh atau membayar utang. Atau menjadi lampu nanti dalam kubur. Indak kalam, indak sampai kubur awak. Kemudian ingin kubur kita lapang, syukur pula melapangi orang. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Allah selalu menolong seseorang kalau dia syukur menolong orang. Dan termasuk salah satu Tuhan menolong itu, dilapangkan kubur awak. Dengan arti di alam barzah, kita tidak tananyanyu. Syukur membantu. Orang meminjam agih. Nah, orang meminta agih, bari. Nah, jangan awak jadi sampilik karyang kajai balapi cik jagung. Nah, jati dunia selalu suku membantu. Suku menolong. Suku melapang. Man yassara ala mu'asirin, yassarallahu yawmal qiyamah. Siapa yang suku melapangi memudahkan urusan orang di jati dunia. Nanti terlalu memudahkan pula urusan awak di akhirat atau di hari kiamat. Berarti dimulai dari dalam kubur. Orang yang suka menutupi aurat orang, aib orang, Tuhan menutupi pula aurat awak. Yang suka melapangi orang, Tuhan melapangi pula kubur awak. Jadi kubur, jangan sampai sampi, jangan sampai awak teraniaya di dalam, jangan sampai diazab, disiksa dalam kubur. Balabih membayar yang wajib kepada Tuhan, suka membantu, menolong, dan melapangi orang. Ini tidak kemasuk kubur awak, tidak ada cerita. Walaupun di pangan-pangan dalam kubur, dalam peti dibuat, dimasuk lampu ke dalam. Kalau lah mati, lah masuk kubur tu Tuhan punya kuasa. Di bawah benar harta dunia tak laku lagi. Dimasukkan kabau masuk kubur mati di dalam. Masuk nami ke dalam tu ada Tuhan nami, tu ada malaikat nami. Itu pasawangan yang kedua yang harus, yang mesti kita tempuh untuk sampai ke surga. Tapi selamat-selamat mati elok di kubur lapang. Yang ketiga, yang harus kita tempuh awak jalani, tunggu kiamat dulu. Kiamat. Kiamat ketik itu mati tadi. Yang kiamat gadang. Sebab salah satu rukun iman percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat, kalau kita ranu-ranuangkan dalam-dalam, kejadian hari kiamat itu, Masya Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma izin tuhadisu akhbaraha sampai berikut al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil mampus. Kiamat, kiamat. Apa itu yang zilzal? Apa itu yang qari'ah? Yang qari'ah nanti gunung tabang, manusia sepo bilalang yang berterbangan, gunung bukit sepo kafe yang berhamburan. Sedangkan kini gampu-gampu seketik sekian skala Richter kata orang, sampai 5, 6, 7 geger sampai goncang, runtuh rumah, runtuh toko dan sebagainya. Baru seketik. Apa lain nanti gunung berapi, gunung singgalang, gunung tandikat, gunung kurinci, gunung talang, basilek, basilek, tabang, randai, itu yang terjadi. Matahari berserak, bulan berserak, bintang berserak. Itu nama suwo kok kejadian kiamat. Di hari itu, yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Wanita hamil waktu itu dilahirkannya anak. Orang yang sedang, anak yang sedang arik menyusu, dilapihkan di induk. Sebab indak tertahan. indak katahan ngedahsyatnya kejadian kiamat itu. Aiko nang ka kita alami, mesti kita tampuh kiamat ko dulu. Indak ado cerita indak menampuh hari kiamat yang pasti terjadi. Anyo bilo masuknya memang indak dia tahu kawak. Anyo Nabi menyampaikan harinyo, harinyo hari Jumat. Ata Jumat bilo, ata tanggal bilo, atu indak ado ilmunyo dia wak. Innallaha indahu ilmus saha. Yang harus kita yakini kiamat pasti terjadi. Anyo kini kalau awak cari tando-tandonyo sangat banyak. Tando-tando kiamat ko sangat banyak. Ado tando kiamat itu durako anak atau anak buah ke atasan. Bawahan lama lawan ke atasan. Ibu, ibu bapak ditentang atau didurhakai oleh anak atau anak durako ke ibu bapak. Adik ke kakak, kemenakan ke mama dan lain sebagainya. Orang nan dulu miskin-miskin, kinilah kayu. Yang tak biasa berterompa, kinilah bersepatu. Itu tanda kiamat. Padusi banyak pada laki-laki. Banyak jumlah padusi pada laki-laki. Kok dihitung persentasenya, mungkin cik laki-laki sekian padusi. Dan sangat terakhir nanti, kalau satu laki-laki, 50 padusi. Nah, kok kiamat? Matahari tabi dari barat. Nah, ke timur dia duduknya nanti. Apa kau kiasan atau asli, nah, sama-sama kita rasakan. Dan banyak cakap, banyak bantah. La taqumus sa'ah illa kana as'adun nas luka bin luka. Indakkan berdiri kiamat kecuali nanti kalau kesenangan orang suka bercakap, caci mencaci, laim bin laim, cela mencela, buruk memburuan. Tidak ada kesepakatan, tidak ada dengan selia semudia. Nah, itu juga menandakan tanda kiamat. Banyak gampo, banyak gampo. Akini kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat, tanda kiamat kula sangat banyak. Lah sangat banyak tanda kiamat, tapi banyak pula orang nak lupa ke kiamat. Kadang-kadang sagan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dijadikan kita dek Tuhan jadi orang. Ado bagai kita manusia ko nan ingin samo joinin dak orang, hewan, do binatang. Ambo pernah menengok kabau lega lima balai kuo diri orang ke rumah potong. Diri ke rumah potong. Lah jalisnya ke rumah potong ke diri. Kalau ke rumah potong diri kan ke didabia tu. Ke dibantai. Ke di kubak-kubak, ke di saik-saik. Di tengah jalan, hati laki jodek kabau tu. Cubit-cubitan, senggol-senggolan. Habis sesuh je jantan di batino. Padahal ke rumah potong tu ke diri. Tiba di rumah potong, kawannya yang lain lah badabiah. Allah kat dua balai kuah dan badabiah, tinggal si kuah lagi. Atau lampak balai, tinggal cik lagi. Giliran ke tiba di inyo ke badabiah sudah itu lagi. Hata laki je mengunyah-unyah lama baru. Bakunyah je rumput lama tu baru. Lajak lagi pisau ke tiba di lihi, awak mengunyah je baru. Aku mudahnya kabau tadi. Jadi kadang-kadang awak mencari, ada masyarakat yang model itu. Ayahnya lah mati. Induk lah meninggal. Ini anak dolai. Kadang suami lah meninggal. Anak perangai cubit-cubit tanya. Anda takana, anda tahu nyoba soiko. Kau giliran kainyo sudah itu lai. Maka itu mukul kecian sepulan tadi. Mati. Kiamat kafabil mauti wa inza. Cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Pelajaran di awak andaknya. Awak akan menghadapi itu. Aku persawangan yang ketiga kiamat. Jadi supaya nanti awak mulus sampai ke surga. Menampuh kiamat ko aman awak andaknyo barajo ka dahsyat kiamat, barajo ka payah, ka susah, ka sulitnyo anang kito dapat sanang. Sebab selama hidup awak membuat hal-hal yang bisa menghindarkan awak dari siksaan kiamat itu. Orang yang sengsara di hari kiamat tentu perbuatan atau kercis untuk kiamat itu tidak dibali. Kalau awak lebarakit jo Tuhan, tentu Tuhan selalu melindungi awak. Sebab nanti di kiamat seluruhnya kan hadir. Satu. Walaupun yang hidup waktu itu, situ dulu matinya, baru matinya. Tapi yang mati sebelumnya, ke kamar asuhnya waktu itu. Bagi para nabi, para rasul, para zu'ama-zu'ama muslim, para orang-orang saleh, mukmin-mukmin yang taat, baraju kada hasak kiamat, anak mereka tetap bisa terlindung atau selamat dari bahaya-bahaya kiamat itu. Nah, ikulah yang kita persiapkan diri nak mulus sampai ke surga hari kiamat. Dia kiamat nanti dapat kita tampuh dengan elok dengan persiapan yang matang sejak kini. Tiga, nang kampe pasawangan yang harus ditampuh al-mahsyar. Al-mahsyar kita dihimpun nanti tampe berkumpul seluruh umat. Sajak mulu manusia pertama sampai manusia terakhir lahir, anda doni tidak berkumpul di sini dan tidak bisa absen. Tidak bisa absen, tidak sama jo sekolah, jo di kantor. Di kantor kalau awak tidak pergi ke kantor kan bisa minta izin. Buat surat kepada yang terhormat bapak kepala, berhubung karena saya kurang sehat, saya tidak dapat hadir bekerja hari ini. Kepada yang terhormat ibu guru kelas, karena saya sakit, tidak bisa datang sekolah hari ini. Nah, untuk di mahsyar tidak bisa itu. Kepada yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung karena kesehatan saya terganggu, saya tidak bisa hadir pada mahsyar ini. Tidak bisa. Nah, seluruhnya mesti hadir. Di mahsyar, sama-sama kita bayangkan, indak ado babuki, indak ado bagunung, indak ado balurah, indak ado balawi, basungai, badanau, babanda. Data sadata-datanya, matuari, dake, randah, kawak, bara kahangit, bara derajat Celsius tu panih. Indak kan bisa melindungi, apa je pun batang kayu indak ado. Nah, tapi bagi kita nan masuk surga ingin mulus, andaknya di padang mahsyar tu kita punya payung. Orang nan bisa balindung atau terlindung di mahsyar dari bahaya-bahaya atau dari kepanasan mahsyar, aduh. Di antaranya dari dunia kalau awak jadi pemimpin adil. Pemimpin adil baraju kahangi di padang mahsyar hanya dapat payung nanti. Bak waktu itu yauma la zilla illa zillu. Tidak ada payung kecuali payung yang disediakan Tuhan untuk awak. Kalau awak jadi pejabat, adil awak. Pemimpin, adil. Nah, berarti kita dapat payung dilindungi Tuhan nanti. Pemuda, taat. Pemuda-pemuda yang taat ketika kini. Ini pemuda, tapi tidak terjerumus. Tidak terpengaruh, pengaruh-pengaruh yang merusak moral. Taatnya beribadat, dapat payung di padang mahsyar. Pemuda yang diajak oleh pemudi atau oleh wanita berbuat serong, ini tidak mau takut ke Tuhan. Awak muda, ada orang perusi rancak, perusi berpangkat mengajak awak. Tidak muahnya dapat perlindungan juga nanti di padang mahsyar. Orang nombor empat, tidak tahu tangan kiri, anda jagikan dari tangan kanan, ikhlas. Kerana ikhlas dalam beribadat, ikhlas dalam berempat basarakah. Tidak bersoraan kembali bersoraan mengagih sekian, dapat payung, dapat perlindungan juga di akhirat. Begitupun orang kalau nyo bergaul atau ingin berkasih sayang, kasih sayang itu karena Allah. Berpisah karena Allah. Nah, bukan karena yang lain-lain, bukan faktor hawa nafsu. Nah, kau termasuk orang yang mendapat perlindungan. Orang yang cinta ke masjid, yang qalbuhu mu'allakun fil masajid, hati yang tergantung ke masjid. Ba'an yang kecapek, tiba, ba'an yang kelambek pulang. Walaupun tiba di rumah, pangana ke masjid juga. Nah, orang laki-laki, wanita atau manusia yang selalu taat. Nah, kehidupannya dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Merasa-rasa tidak lama perasaan kalau ibadat tidak dibayi. Nah, kalau lemah dari itu, awak, insya Allah di mahsyar itu nanti, barajo karandah matuari, nenawak bisa selamat. Nang kita dapat bertaduh. Nang dunia ko berana kalamunya. Lamu di sinan pada di dunia. Kadang-kadang orang ko tidak sadar. Kita banyak nelupu. Ko hidup dunia berana lamunya. Paling lamu awak hidup di dunia sejak mulai lahir sampai mati. Nah, di akhirat berana lamunya. Sejak mulai mati sampai tidak hidup lagi. Maka lamu tu di akhirat pada hidup. Balupun tu nalamu tu. Bakana nan sebantar ko saja. Betupun nikmat dunia berana dapat awak. Kasinggu abana dia awak. Selama-lama makan, paling lama kan waktu lalu di kerongkongan. Kalau tiba dalam parut, tak terasa lama dia. Apa lagi kalau keluar dari parut, mencari sama dia, awak. Nah, sekadang-kadang rumah barat tu ni, kok tidur menilantang, selawai punggung. Tidur menungkui, selawai parut, tidur meriang, selawai rusuk. Kan situ terpakai. Rumah pak, kau pak, yuk, pada kamar pak, sabalik. Orang pak di rumah, ada surang senyum. Leto ni dapat sedonyo olai baca ro apak lalok. Ada begolek-goleknya dari atok sampai ke dapur. Dulu kalau lalok lah tu. Nah, ndak barat. Seketik kalil kata Tuhan kalau yang kesenangan dunia. Adikana mahsyar akan terjadi, kita lalui mahsyar tu dengan mulus, melalui mahsyar dengan mulus dapat perlindungan. Perlindungan dan akan kita dapat nanti kalau syarat-syarat atau biaya untuk membeli payung tu kita kirim saja kini. Biar oleh pejabat, oleh pemuda dan lain sebagainya yang kita baca tadi, kita laksanakan dan kita amalkan itu supaya nanti di mahsyar tempat berkumpul seluruh umat awak dapat sajuk hendaknya. Bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi rahimakumullah. Maka soal akhirat atau termasuk mahsyar suatu hal bukan saja kita dengar melalui telingo, dibaca dan melalui Al-Quran dan Sunnah, tapi yang sangat perlu kita bayangkan. Kita bayangkan, kita ranuangkan anangka terjadi. Ba'a nanti jadinya awak. Ada pikiran tu dalam-dalam. Indah hati gadang sejauh kita paturian. Dan cari contoh-contoh. Bagi bapa dan ibu-ibu sampai haji. Itu akan dapat merasakan. Waktu wukuf di Arafah. Seluruh umat dan haji sedunianya dikumpulkan dalam satu tampik dalam pakaian putih waktu ihram. Bayangkan, itu baru wukuf di Arafah, sekian juta baru umat yang sedang wukuf, le merasa susah, merasa pahit, sulit, apalagi nanti awak berada di perang mahsyar seluruh umat.